Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر الأحباء، معشر الحاضرون، رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab sujudus sahwu, bab sujud sahwi. Dan kita telah menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan sujud sahwi. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Bassam dan juga Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah, sebab-sebab sujud as-sahwu. Yang pertama adalah ziyadatun fis shalah, terjadinya penambahan dalam salat atau di dalam salat. Au naqsun fiha, atau pengurangan di dalam salat. Adapun yang ketiga adalah asyak, keraguan dalam as-salah. Kemudian faedah yang setelahnya, ma'asyiral muslimin, di antara hikmah disyariatkannya sujud as-sahwi yang disebutkan oleh para ulama adalah, yang pertama, untuk menambal atau mengisi, mengganti kekurangan yang telah kita lakukan apabila kita melakukan pengurangan dalam as-shalah. Kemudian yang kedua adalah irdaban lisyaitan, sebagai membuat asyaitan itu marah. Irdaban lisyaitan. Dan yang ketiga adalah irdaan lirrahman, untuk mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak pula dari faedah-faedah dari sujud as-sahwi atau hikmah dari sujud as-sahwi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diceritakan oleh Muhammad ibn Sirin, murid dari sahabatul jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penulis al-muallif rahimahullah menyebutkan Muhammad ibn Sirin atau dari Muhammad ibn Sirin sebagai ikhbar, sebagai khabar kepada kita bahwasannya yang lupa dalam hadis, tidak disebutkannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melakukan sujud as-sahwi, tidak menyebutkan pada salat apa, yang lupa adalah Muhammad ibn Sirin, bukan Abu Hurairah. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menyebutkan salat yang dimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam lupa ketika itu. Adapun dalam Sahih Muslim dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, hadis tersebut semakna, bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan kedua hadis ini pada kisah yang sama, pada saat An-Nabi alaihi salatu wassalam lupa yang seharusnya 4 rakaat, beliau melakukan 2 rakaat. Di dalam hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu, di situ beliau radhiyallahu anhu menyebutkan pada salat asar. Pada salat asar, An-Nabi alaihi salatu wassalam menegakkan salat hanya dengan 2 rakaat. Sebagai nasiyan, lupa beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah lupanya An-Nabi alaihi salatu wassalam ini terdapat faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, menunjukkan bahwasannya beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi adalah bashar, manusia yang akan tertimpa pada beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi lupa. Ini menunjukkan beliau alaihi salatu wassalam adalah manusia, bashar, sebagaimana yang terjadi pada manusia pula sifat lupa. Ini salah satu hikmah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan beliau alaihi salatu wassalam lupa pada saat itu. Kemudian yang kedua, sebagai pengajaran kepada umat, kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, syariatnya sujud as-sahwi. Syariatnya sujud as-sahwi. Hadis ini terdapat hukum menunjukkan anna man sallama ala naqsin, barang siapa yang salam di atas pengurangan, di atas dalam keadaan dia itu kurang rakaatan au aktsar, satu rakaat atau lebih, dikarenakan nasian, dikarenakan lupa. Kemudian ma'asyiral muslimin, summa dzakara fa innahu yubna ala ma madha. Kemudian apabila dia ingat atau diingatkan, fa yubna ala ma madha, maka dia tetap di atas apa yang dia telah melakukannya. Dia seharusnya sholat 4 rakaat. Kemudian dia lupa hanya melakukan 3 rakaat atau 2 rakaat. Summa dzakar, kemudian dia ingat, fayubna 'ala ma madha. Dia tetap sholat 3 rakaat tersebut. Wala yalzimuhu al-i'adah, dan tidak diharuskan bagi dia untuk mengulangi dari rakaat yang pertama. Ini hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang lupa, kurang sholatnya, maka tidak diwajibkan bagi dia ketika ingat untuk mengulangi dari yang pertama. Tapi tetap di atas rakaat yang telah dia lakukan, kemudian mengganti rakaat yang dia lupakan. Mengganti rakaat yang telah dia lupakan. Perkara ini ma'asyiral muslimin, para ulama berittifaq. Para ulama bersepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Apabila dia salam dalam keadaan kurang, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulangi sholatnya dari awal. Ini tidak ada khilaf, sepakat. Adanya khilaf di kalangan para ulama ketika tidak diwajibkannya dia untuk i'adah, untuk mengulangi dari pertama. Ketika ingatnya itu dekat atau lama, ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ketika dia teringat selama belum berdiri dari tempat dia sholat, maka tidak perlu dia mengulangi dari rakaat yang pertama. Ada yang mengatakan selama dia belum keluar dari masjid, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya dari pertama, tapi menyempurnakan sholat yang kurang. Ada yang mengatakan selama lam yanqud wudu'uh, selama tidak batal wudunya, maka dia tidak mengulangi dari awal. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih ma'asyiral muslimin, tidak ada dalil. Tidak ada dalil antara baik dia ingat sebentar atau ingat tidak lama setelah dia meninggalkan, setelah dia kurang, atau lama, tidak ada perbedaan. Ini yang rajih. Ana ulangi, tidak ada dalil perbedaan antara dekat dan lamanya dia lupa atau dia ingat. Tidak ada dalil perbedaan ini. Maka para ulama diantaranya adalah Al-Imam Al-Auza'i, juga Al-Imam Ahmad, Yahya Al-Ansari, dan dirajihkan oleh Al-Syeikh Al-Bassam rahimahullah, dan para ulama yang lain mengatakan bahwasannya baik dia ingat ketika itu, diingatkan ketika itu, atau sehari setelah itu, atau lama jaraknya, tapi dia ingat, maka wajib bagi dia untuk menambah pengurangan tersebut, kemudian sujud as-sahwi. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya sujud as-sahwi hukmuhu wajib. Sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Maka dia ingat setelah salam sebentar atau setelah salam lama, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulangi dari awal. Hanya menambahkan apa yang dia tinggalkan dan sujud as-sahwi. Ini yang dirajihkan oleh para ulama. Akan tetapi Al-Laits, para ulama Al-Laits Ibnu Sa'id mengatakan malam yantaqid wudu'uhu, selama dia belum batal wudunya, boleh dia hanya menyempurnakan sholatnya dan sujud sahwi, tidak mengulangi sholatnya. Ini pendapat Al-Imam Al-Layth rahimahullah. Maka yang rajih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ana ulangi lagi, yang rajih adalah dia hanya menyempurnakan sholatnya dan sujud as-sahwi. Baik, ingat ketika itu atau lama setelah dia kurang. Kemudian masalah yang setelahnya yang berkaitan dengan sujud as-sahwi atau yang berkaitan dengan nuqsan, pengurangan dalam salat tanpa sengaja. Yang kedua adalah bahwasannya annal khuruj minas shalah, keluar dari salat, yaitu diakhiri dengan salam tentunya. Diakhiri dengan salam. Keluar dari sholat, qabla itmamis sholat, sebelum sempurnanya sholat, ma'a'tiqadi annaha tammat, bersamaan dia itu beri'tiqad, berkeyakinan bahwasannya sholat dia itu sempurna, maka sholat tersebut tidak batal. Sholat tersebut tidak putus. Sholat tersebut tidak putus. Walaupun jaraknya itu lama. Misalkan sholat maghrib. Lupa dia hanya sholat dua rakaat. Tahiyat salam. Belum sempurna sholat dia. Yang seharusnya 3 rakaat dia melakukan sholat hanya 2 rakaat. Dia lupa pergi. Maka sholat beliau, sholat dia tidak batal. Tidak batal. Kalau batal, dia harus mengulangi dari awal. Dan juga tidak putus sholatnya. Tidak putus sholatnya. Walaupun jaraknya lama. Sehari setelah itu dia baru ingat. Akan tetapi dia harus menyempurnakan sholat dia ketika dia ingat. Dan sujud as-sahwi. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukumnya sama dengan orang yang tidur atau orang yang lupa. Dia tidur dari pagi, duhur masih tidur, asar masih tidur, baru bangun maghrib misalkan. Wallahu alam, ada enggak ini? Maghrib baru bangun. Lupa dia. Belum salat zuhur, belum salat asar. Maka wajib bagi dia untuk menggantikan ketika itu salat zuhur, salat asar, dan sekaligus salat maghrib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang setelahnya dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagian para ulama menyebutkan hadis ini sebagai jenis hadis yang bentuknya mengurangi salat, pengurangan dalam salat tanpa sengaja. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis ini sebagai bentuk penambahan dalam salat. Bagaimana disebutkan sebagai penambahan dalam salat? Orang yang salat dengan bentuk seperti ini yang diamalkan oleh An-Nabi tanpa sengaja menambahkan salam dalam salat. Ketika beliau alaihi salatu wassalam salat dua rakaat di awal, beliau salam. Salam. Lupa, kemudian duduk. Ka'annahu ghadban, kata beliau radhiyallahu anhu, seakan-akan seperti beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan marah. Beliau berhenti dalam salat. Lupa beliau. Kemudian beliau meneruskan salatnya ketika diingatkan oleh Dzulyadain. Melengkapi salatnya ditambah dengan dua rakaat dan salam. Maka dalam salat ini kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, tergabung di dalamnya dua salam. Yang seharusnya dalam salat asar itu hanya satu salam, ada tambahan satu salam. Maka beliau rahimahullah berpendapat bentuk seperti ini termasuk dari bentuk ziyadatus shalah, ziyadah dalam salat. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan ini termasuk dari pengurangan dalam salat. Kurang dua rakaat. Kemudian diingatkan oleh Dzulyadain. Alhasil ma'asyiral muslimin, yang ingin ana sebutkan, walaupun khilaf di kalangan para ulama tentang penyebutan bentuk seperti ini, akan tetapi bentuk seperti ini yang sifat-sifatnya persis seperti ini, sujud sahwi letaknya setelah salam. Letaknya setelah assalam. Dan perbedaannya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasannya kenapa letaknya sujud as-sahwi setelah salam, kata beliau rahimahullah, dikarenakan untuk tidak terjadinya bergabungnya dalam satu salat dua ziyadah, dua penambahan. Penambahan yang pertama adalah salam di tengah-tengah salat, dan penambahan yang kedua adalah sujud as-sahwi sebelum salam, kalau dilakukan sebelum assalam. Bisa difahami ya? Ana ulangi. Sifat yang disebutkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam melakukan sujud sahwi setelah salam. Setelah assalam. Dan para ulama mengatakan bentuk sifat seperti ini adalah pengurangan dalam as-shalah dikarenakan kurang dua rakaat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memasukkan sifat-sifat seperti ini sebagai ziyadah dalam as-shalah, penambahan dalam as-shalah, maka dijadikan sujud as-sahwi dilakukan setelah as-salam. Kata beliau rahimahullah, dilakukan sujud as-sahwi setelah salam sebagai agar tidak tergabungnya dua ziyadah, dua penambahan, yaitu salam dan sujud sahwi dalam satu sholat. Namanya sholat itu dari takbir diakhiri dengan salam, itu sholat. Maka sujud sahwi yang dilakukan setelah salam maka di luar sholat. Walaupun hikmahnya sama, yaitu menambahkan atau menutupi pengurangan atau targhiman lisyaitan atau irdoban lisyaitan dan irdoan nirrahman. Ini tetap hikmahnya. Hikmahnya tetap. Sebagai penutup atau pengganti pengurangan atau membuat asyaiton marah atau sebagai irdoan lirrahman untuk agar Allah tabaraka wa ta'ala ridha. Inilah yang rajih. Inilah yang rajih. Sujud sahwi dilakukan setelah assalam. Inilah yang rajih apabila sifat-sifatnya seperti ini. Adapun selain itu, selain sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka sujud sahwi dilakukan sebelum assalam, baik dia itu dalam keadaan syak atau dia itu dalam keadaan lupa tidak melakukan tasyahud awal atau dan seterusnya. Selain sifat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka sujud sahwi dilakukan sebelum assalam, tasyahud kemudian sujud sahwi dua kali. Mungkin pada pelajaran yang lalu ana menyebutkan dua rakaat sujud. Salah, dua kali sujud kemudian baru assalam. Baru kemudian assalam. Inilah mazhab Al-Imam Ahmad. Dan perkataan Al-Imam Ibnu Munzir dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, min babil afdaliyah. Afdal hanya bab afdaliyah, yang paling utama seperti itu. Adapun jawaz, bab jawaz, boleh atau tidaknya, boleh saja dia melakukan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, pada sifat ini setelah salam atau sebelum salam, boleh. Ini boleh. Adapun yang afdal, sifat yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadisnya, dilakukan setelah assalam. Selain itu dilakukan sebelum assalam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu lagi masalah yang berkaitan dengan sujud as-sahwi adalah at-tasyahud. Hukum at-tasyahud setelah sujud as-sahwi. Kita mungkin tidak pernah mendapatkan sujud tasyahud setelah sujud as-sahwi. Padahal para ulama rahimahumullahum ajma'in menyebutkan masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Bahkan sebagian para ulama berpendapat adanya sujudu sahwi, adanya at-tasyahud setelah sujud as-sahwi. Setelah sujud as-sahwi. Ada dua bentuk, dikarenakan adanya juga dua keadaan sujud sahwi. Qabla salam wa ba'da salam. Sebelum salam dan sesudah assalam. Apabila sujud sahwi dilakukan, apabila sujud sahwi yang dilakukan sebelum assalam, maka sebelum salam ya. Apabila sujud sahwi yang dilakukan sebelum assalam, maka jumhurul ulama mengatakan bahwasannya tidak ada at-tasyahud atau tasyahud tidak diulangi karena dia sudah tasyahud kemudian sujud sahwi dua kali. Nah, jumhurul ulama setelah sujud sahwi ini tidak mengulangi tasyahud lagi. Ini jumhurul ulama. Tidak mengulangi tasyahud lagi. Akan tetapi setelah tasyahud, setelah sujud sahwi langsung salam. Ini apabila sujud sahwi yang dilakukan sebelum assalam. Adapun yang dilakukan setelah salam seperti yang disifatkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada hadis yang telah kita baca, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Maka khilaf di kalangan para ulama tentang tasyahud setelah sujud sahwi ini sangat kuat. Sangat kuat. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang memiliki kitab tafsir Karimur Rahman mengatakan bahwasannya boleh dua-duanya. Boleh dia tasyahud, boleh juga dia tidak tasyahud setelah sujud as-sahwi. Dikarenakan saking kuatnya pendapat mereka. Kuatnya khilaf di kalangan mereka. Kita melihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan kita bisa menyimpulkan setelah mendengarkan perkataan beliau rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, "Laisa fi syai'in Laisa fi syai'in min aqwalihi amrun bitasyahud." Tidak ada dari perkataan beliau alaihi salatu wassalam sedikit pun perintah untuk bertasyahud. Ba'da sujud, setelah as-sujud, kata beliau rahimahullah. Wala fi ahadithis sahihah al-mutalaqqa bil qabul. Dan tidak ada pula pada hadith-hadith yang sahih yang telah disepakati untuk diterima, hadith-hadith yang sahih. An yatashahad ba'da sujud, untuk bertasyahud setelah sujud, yaitu sujud as-sahwi. Falau kana tasyahad la dzakara dzalika man dzakar annahu tasyahad. Jikalau beliau alaihi salatu wassalam bertasyahud, la dzakara dzalika, niscaya akan disebutkan man dzakar. Niscaya akan disebutkan oleh mereka-mereka yang menyebutkan tentang sujud as-sahwi. Annahu tashahhad. Bahwasannya beliau salawatullahi wasalamu alaih bertashahhud. Wa umdatu man atbatat tashahhud. Dan umdah atau dalil yang menetapkan adanya tasyahud adalah hadis Imran Ibnu Husain. Hadis Imran Ibnu Husain. Kata beliau rahimahullah, wa huwa gharibun laisa liman rawahu mutabi'. Dan hadis ini adalah gharib. Gharib. Laisa liman rawahu mutabi'. Tidak ada mereka-mereka yang meriwayatkan dari Imran Ibnu Husain, atau tidak ada yang meriwayatkan dari Imran Ibnu Husain mengikuti orang tersebut, mengikuti rawi tersebut yang mengatakan adanya at-tasyahud. Wa hadza yuhi al-hadis. Dan ini merusak al-hadis. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini sebagian para ulama mengikuti atau berpendapat ini. Dan hadis Imran Ibn Husain diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sahih. Hadis tersebut sahih, lafaznya adalah An-Nabi alaihi salatu wassalam saha thumma sajada thumma sajada sajadataini thumma tashahada thumma salam. Adapun lafaz tashahada, Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Hajar rahimahullah rahimahumallah mengatakan bahwasannya lafaz tashahada adalah syadz. Hanya satu rawi yang menyebutkan bahwasannya ada lafaz tashahada. Adapun rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan dari Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu, tidak ada yang menambahkan thumma tashahada. Akan tetapi langsung thumma salam, setelah sujud sahwi kemudian langsung assalam. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Tawi, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka pendapat beliau adalah yang rajih tidak adanya tasyahud setelah sujud sahwi. Dan di sana ada pendapat dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwasannya adanya tasyahud setelah sujud sahwi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada tasyahud, atau khulasah dari ini, tidak ada tasyahud setelah baik sujud sahwi tersebut sebelum salam. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ataupun ketika sujud sahwi setelah salam, dan inilah pendapat yang rajih. Sampai di sini hafizakumullah. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.